Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab Fadlu birri asdiqail abi wal ummi wal aqaribi waz zaujati wasairi mayundabu ikramuhu. Keutamaan berbuat baik kepada teman bapak, kemudian teman ibu, kemudian teman kerabat, istri, dan seluruh orang-orang yang disunahkan untuk kita muliakan. Jadi misalkan seseorang memiliki bapak, bapak punya teman akrab, kita berbuat baik kepadanya, itu termasuk satu amalan yang disyariatkan. Masuk padanya memiliki istri, yang istri kita telah meninggal, kemudian kita berbuat baik kepada teman-teman istri, itu termasuk satu perkara yang disyariatkan. Dibawakan hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijata radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah, tidaklah aku cemburu kepada salah satu dari istri Nabi melebihi cemburuku kepada Khadijah. Padahal Aisyah ini enggak pernah ketemu Khadijah. Ya, cemburu luar biasa. Wa ma ra'aituha qattu, aku belum pernah melihatnya. Walakin kana yuksiru dzikraha, tapi Rasul itu banyak menyebut Khadijah, menunjukkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah itu istimewa. Kemudian warubama dabahasyata summa yuqati'uha aqdaan summa yab'atsuha fi sada'iki Khadijata. Terkadang Nabi itu menyembelih seekor kambing, kemudian dipotong-potong, kemudian dikirimkan kepada teman-teman Khadijah. Farubama qultu lahu, maka terkadang aku pun berucap kepada beliau, ka'alam yakun fid dunya ila Khadijah. Lihat, cemburunya itu sampai seperti itu. Di dunia itu kayaknya gak ada wanita lain kecuali hanya Khadijah. Kemudian Nabi mengatakan, inna kanat wa kanat wa kana limin hawalat, sesungguhnya Khadijah itu demikian-demikian. Disebutkan keistimewaannya, kemudian darinya aku memiliki anak. Jadi darinya aku memiliki keturunan. Saudara yang hormati, hadis ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Fikih dari hadis ini, kata Syekh Abu Usamah Salim bin Al-Hilali, menunjukkan utamanya umul mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Pertama, membenarkan Rasul, termasuk generasi awal yang masuk Islam. Kemudian a'anafsu bimaliha, membantu perjuangan Nabi itu dengan hartanya. Jadi hartanya Khadijah itu dicurahkan untuk perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula haradzhu al-sabat, menghasung beliau untuk kokoh. Sampai lihat nanti berkaitan dengan ayat ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal muzammil. Ketika Nabi SAW menggigil takut Itu siapa yang memberikan hiburan? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan keistimewaannya beliau, dan beliau itu minasabiqinal awwalin, termasuk generasi yang awal masuk Islam. Sampai nanti para ulama yang menunjukkan istimewanya Khadijah itu disebutkan sebagai istri Nabi yang terbaik. Walaupun nanti para ulama itu ada dua pendapat. Pertama Khadijah, yang kedua Aisyah. Atau dari keduanya siapa yang lebih istimewa? Nanti sebagian kalau dari sisi generasi yang awal masuk Islam itu Khadijah. Ya, kalau dari sisi yang memberikan keturunan Khadijah. Tapi kalau sisi yang lain gadis, misalkan Aisyah. Dari sisi kecerdasan Aisyah. Ini fikih yang pertama, utamanya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, jamaah hormati, menunjukkan bagusnya penjagaan hubungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Bentuk penjagaan hubungan itu beliau masih sering menyebut, menunjukkan kesan kebersamaan itu luar biasa. Kemudian pula beliau menjaga hubungannya dengan Khadijah sampai tetap menyambung dengan teman-teman Khadijah. Ini menunjukkan hubungan Rasul SAW dengan istrinya ini sangat luar biasa, diagungkan, dihormati, dimuliakan. Ini fikih yang kedua. Yang ketiga, termasuk perangai yang dicintai dari wanita soleha itu, antakuna wadudan waludah, penyayang, banyak anak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau cintai Khadijah karena penyayang. Kemudian banyak anak. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu dari Khadijah, yang satunya dari Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah. Ini sayang luar biasa, kemudian memiliki keturunan yang banyak. Ini termasuk keistimewaan wanita yang salehah itu al-wadud al-walud. Penyayang, kemudian memiliki banyak keturunan. Ini fikih dari hadis. Demikian pula hadis ini juga menjelaskan kepada kita subutul ghirah. Kecemburuan itu hal yang biasa. Jadi tidak diingkari sampai pun itu dari wanita utama. Lihat Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, siapa yang enggak kenal dengan beliau? Wanita yang sangat-sangat luar biasa. Tapi juga memiliki kecemburuan. Memiliki kecemburuan. Dari cemburu itu hal yang biasa, dan ini tidak diingkari walaupun itu dari wanita yang utama. Ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis, kafatu dziki tadullu ala kafratil mahabbah. Banyak menyebut itu menunjukkan sangat cinta. Jadi sangat cinta. Banyak menyebut itu menunjukkan sangat cinta. Makanya orang kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kafratu dzikir. Banyak zikir, lesannya enggak capek. Senantiasa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lesannya enggak capek. Kenapa? Karena cinta. Cinta itu banyak menyebut. Masuk padanya baca Quran. Orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala enggak pernah kenyang dari membaca kalamullah. Itu orang yang banyak menyebut itu menunjukkan kafratul mahabbah. Sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendakwa saya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tandanya cinta kepada Nabi? Itu banyak membaca selawat. Banyak membaca selawat. Orang kalau cinta kepada Nabi, banyak menyebut, banyak membaca selawat. Ini alamat seseorang yang cinta itu kasratul dzikr. Maka cek diri kita. Apakah kita sangat cinta kepada Allah? Sudahkah kita banyak berzikir? Coba cek diri kita. Sudahkah kita cinta Rasul karena Allah? Cinta Rasul karena Allah, banyak membaca sholawat. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan fikih dari hadis. Kemudian kandungan fikih dari hadis yang bagi al-muslim, an yahfadha ahda zaujatihi wa sahibihi wa muasirihi wa yar'a wuddahu hayyan wa maitan bitadzakurihi wa sana'i ala isalil haid. Sepantasnya muslim itu menjaga ikatan dengan istri. Istri itu kalau dalam Quran ikatan yang sangat kuat. Disebut sebagai sahibah. Sahibah itu teman perempuan yang paling dekat. Itu istri. Nah ini seorang muslim supaya menjaga ikatan dengan istri. Lah bentuk penjagaan ikatan dengan istri itu menjaga cinta hidup dan mati. Menjaga cinta hidup dan mati. Kalau sudah masih hidup jelas. Sepeninggalnya itu dengan diingat, dipuji kebaikan-kebaikannya, kemudian dimuliakan. Ya, ini bentuk penjagaan cinta kepada pasangan. Saudara yang hormati, orang lain kemudian menjadi teman kita yang paling akrab, itulah pasangan kita. Itulah pasangan kita. Kalau anak jelas, kalau anak memang dari kita, tapi kalau istri atau suami tadinya kan orang lain. Orang yang paling tulus kepada kita. Sampai kadang nanti di kondisi tertentu, siapa yang paling membersamai kita? Ya cuman pasangan kita. Sudah tua, sepuh, misalkan gak bisa apa-apa, siapa yang membersamai? Pasangan kita. Nah ini sepantasnya untuk dijaga ikatan dengan pasangan. Wallah ta'ala alam, fikih dari hadis seperti itu. Hadis setelahnya dibawakan riwayatnya Anas ibn Malik. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali fi safarin fakana yahdumuni faqultu lahu la taf'al. Aku keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali dalam satu safar. Lah Jarir bin Abdullah ini melayaniku. Melayani Anas ibn Malik. Saudara yang saya hormati, safar itu menyingkap akhlak seseorang. Jadi seseorang itu kalau pengen tahu akhlaknya, lihat satu di rumah. Karena rumah itu menyingkap akhlak. Kalau orang di luar rumah terkenal bahwa masya Allah akhlaknya bagus, iya, yeah, tanyakan aja orang rumah. Makanya kayak istri, kayak suami, kayak anak, paling tahu. Itu yang menyingkap akhlak seseorang. Yang kedua, safar. Orang safar itu nanti kelihatan, oh orangnya egois, orangnya bakhil, orangnya itu ringan, suka membantu. Masya Allah, kisahnya Jarir bin Abdullah itu safar melayani Anas ibn Malik. Anas sungkan, kata Anas, la tafal, jangan kamu lakukan. Apa kata Jarir? Ini qad ra'aitul ansara tasna'u bi rasulillah sayyidan syai'an alaitu ala nafsi alla ashaba ahdan minhum ila khadamtu. Lihat cintanya kepada Nabi. Sesungguhnya aku melihat sahabat Ansar itu melakukan kepada Rasul SAW sesuatu. Sahabat Ansar itu pelayanannya kepada Nabi, jangan tanya. Luar biasa pelayanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jarir, maka aku bersumpah dalam diriku, tidaklah aku membersamai salah satu dari sahabat Ansar kecuali aku akan layani dia. Kecuali aku akan layani dia. Saudara yang saya hormati, hadis ini menunjukkan tawaduknya sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan mereka. Anas, sahabat Nabi. Kemudian Jarir bin Abdullah melayani. Anas, lataf al, jangan kamu lakukan. Ini ketawaduannya para sahabat. Mereka bukanlah pribadi yang senang, diagungkan, dihormati, dimuliakan. Mereka itu tawadu. Bahkan nanti kalau dilihat, justru mereka itu senang untuk melayani. Dilayani, lataf al, jangan kamu lakukan. Ini tawadunya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat itu dimisalkan seperti bintang bagi langit. Seperti bintang bagi langit. Apa bintang? Fungsinya bagi langit, hiasan langit. Yang kedua, pelempar syaitan. Yang ketiga, penunjuk arah. Fungsi sahabat, jamaah hormati, hiasan umat. Keindahan umat ini, itu dengan membaca peri hidup para sahabat. Kita nanti bisa cuma berdetak kagum. Kok ada ya orang seperti itu? Ini sahabat ini luar biasa. Yang kedua, Bintang itu sebagai pelempar setan. Sahabat itu sebagai pelempar untuk menghancurkan semua penyimpangan-penyimpangan. Kalau ada orang beragama kemudian tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, cukuplah, itu enggak baik. Itu enggak baik, karena fungsi bintang itu pelempar setan. Yang ketiga, penunjuk arah. Kalau seorang pengen mendapatkan bimbingan, ikuti jalan sahabat. Mengikuti jalan sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum ila akhir ayat. Generasi awal muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Disebutkan keutamaan. Ini saudara yang saya hormati, keistimewaan para sahabat menunjukkan luar biasa. Ini fikih dari hadis yang pertama. Yang kedua, ikramu man ahsana lin nabi walau kana asghar sinan minhu, memuliakan orang yang berbuat baik kepada nabi walaupun itu lebih muda usianya. Anas itu dengan Jarir mungkin lebih muda Anas, karena Anas itu melayani nabi ketika masih kecil. Ketika masih kecil itu khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memuliakan orang yang berbuat baik kepada nabi. Makanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan sahabat. Memuliakan sahabat. Cukuplah satu kaum dikatakan sesat menyimpang ketika mereka tidak memuliakan para sahabat. Seperti orang-orang Syiah yang sekarang itu pusatnya di Iran. Wah, luar biasa. Kebenciannya kepada sahabat Abu Bakar Umar. Padahal Abu Bakar Umar itu sahabat yang paling istimewa. Yang paling istimewa, Ibunda Aisyah paling istimewa, itu mereka benci luar biasa. Itu menunjukkan tidak di atas jalan kebenaran. Fikih yang kedua, memuliakan orang yang berbuat baik kepada nabi walaupun usianya lebih muda. Yang ketiga, tauqirul kabir wa ihtiramuhu, mengagungkan orang yang besar, menghormati mereka. Jadi syariat kita itu menuntunkan kepada kita supaya kita muliakan usia yang lebih tua. Ya, supaya memuliakan orang yang usianya lebih tua. Entah itu dituakan karena agama, karena kesalehan, atau dituakan karena usia. Ini kita hormati mereka. Yang terakhir, keutamaan sahabat Ansar. Kedahuluan mereka, khidmatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ansar itu luar biasa. Lemah lembut, luar biasa, membantu nabi luar biasa. Ya, lihat ketika awal sahabat hijrah ke kota Madinah. Itu sama nabi dipersaudarakan. Dipersaudarakan. Sampai sahabat Ansar yang punya harta banyak diparuh jadi dua. Ini hartaku, separuh untuk kamu, separuh untuk aku. Ya, yang memiliki istri lebih dari satu, silakan kamu pilih istri saya, nanti tak cerai kamu nikahi. Luar biasa. Mereka memiliki sifat ithar, mendahulukan orang lain walaupun diri mereka butuh. Ini sahabat Ansar memiliki keistimewaan yang luar biasa. Selesai bab tentang memuliakan orang. Ya, saudara yang saya hormati, berbuat baik kepada teman bapak, teman ibu, atau kerabat, atau teman daripada istri. Ini bentuk pemuliaan rasa cinta kita kepada mereka. Ini wal ta'ala alam, pelajarannya seperti itu. Kemudian bab setelahnya, ikramu ahli baiti Rasulullah SAW wa bayanu fadrihim, memuliakan ahlu bait Rasul. Kemudian penjelasan keutamaan mereka. Memuliakan ahlul bait. Siapa ahlul bait? Yang disebut dengan ahlul bait itu kata Syekh, ahlu baitihi alladzina sahana sabuhum ila bani Hashim wa Abdul Muthalib rijalan wa nisaan wa amanu bi Rasulillah sallam wa matu ala dzalika. Ahli bait itu adalah yang nasab mereka sahih nyambung kepada bani Hashim, bani Abdul Muthalib. Nasabnya nyambung. Makanya kalau di masa sekarang orang mendakwa, kami keturunan nabi, kami keturunan nabi, kami ahli bait nabi. Coba cek. Nasabnya nyambung enggak? Lah kalau nasabnya terputus, berarti enggak, bukan termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nyambung. laki dan perempuan. Kemudian amanu birasulillahi sallam, mereka beriman kepada Rasul. Mati di atas keimanan, itu ahli bait. Kalau misalkan enggak beriman, kemudian matinya di atas kekafiran, bukan ahli bait. Ini ahli bait kata penulis Syekh Abu Usama Salim bin Al-Hilali. Masuk padanya ahli bait Nabi itu zaujatuhu wa nisa'uhu wa ummahatul mu'minin radhiyallahu anhum. Termasuk ahli bait itu adalah istri-istri beliau, ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin itu ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Khadijah, nanti jumlahnya ada 11. Ya, itu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil yang menunjukkan ahli bait? Nanti di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Innama yuridullah liyuthiba ankum ridza ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Hanya saja Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian kotoran wahai ahli bait dan mensucikan kalian dengan satu penyucian. Ini nas menunjukkan istri Nabi, istri-istri Nabi itu termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Nanti dalam ayat yang lain disebut bawakan oleh penulis memuliakan ahli bait dengan catatan tadi. Nasabnya nyambung kepada Bani Hasyim, kepada Abdul Muthalib. Yang kedua, iman kepada Rasul. Yang ketiga, mati di atas iman. Mati di atas iman itu termasuk syiar agama. Jadi kalau kita memuliakan mereka termasuk syiar syiar agama. Ini dalam ayat. Nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat antara kota dan Madinah. Antara Makkah dan Madinah ada namanya tempat Khum. Di Khum ini Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yusiku ayat ya rasulur rabbi fa ujiba." Wahai manusia, aku manusia semisal kalian. Hampir saja datang utusan Tuhanku, kemudian aku penuhi. Artinya namanya manusia, ya tetap meninggal. Meninggal, hampir saja ini aku meninggal. Ya. Wa ana tarikun fikum sakolain. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Yang pertama, kitab Allah. Al-Quran. Yang di dalamnya ada petunjuk cahaya. Fahudu bi kitabillah fastamsiku bihi. Kemudian pegang teguh kitab Allah, kemudian pegang teguh. Jadi ambil kitab Allah, pegang teguh dengannya. Beliau menghasung kepada kitab Allah, menyemangati. Kemudian yang kedua yang boleh ingatkan, ahlu baiti udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Yang keduanya, ahli baitku. Ahli baitku itu aku ingatkan kalian supaya kalian cintai dan hormati mereka. Berikan haknya ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri Nabi itu ahli bait, kemudian disebutkan siapa ahli bait Nabi itu? Keturunan Ali, keturunan Aqil, keturunan Ja'far, keturunan Abbas. Kullu haula'i hurima shadaqah. Setiap mereka ini diharamkan sedekah. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis Imam Muslim. Lah hadis yang panjang ini apa pelajarannya? Pertama, sunahnya memuji kepada orang yang alim dengan sifat-sifat yang cocok. Jadi sebagaimana memuji tentang misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dipuji-puji. Ya, tapi dengan sifat-sifatnya yang sesuai, yang cocok. Ya, wallahu ta'ala. Dan ini diperbolehkan kalau menyebutkan kebaikan orang selama masih dalam batasan tidak sampai ghulu. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian sahabat Nabi itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Demikian pula hadis ini, saudara yang saya hormati, menjelaskan kepada kita supaya seseorang itu perhatian kepada Al-Quran. Perhatian kepada Al-Quranul Karim. Kalau sebelumnya ketika Nabi mengatakan aku manusia semisal kalian, dan hampir saja utusan Tuhanku itu datang. Utusan Tuhanku datang menunjukkan, oh kita itu juga harus ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Nah, kemudian setelah itu beliau mengingatkan pegang teguh kitab Allah. Kebaikan itu dengan berpegang teguh kepada kitab Allah. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat, dia tidak akan sumpah. Perhatian kepada Al-Quran. Bacanya, kemudian memahami, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan. Pegang teguh Quran. Ya, dari sisi baca, nanti ada perintah warattilil Qur'ana tartila. Kemudian dari sisi memahami, kata Imam Syafi'i, kami ikut Quran sebagaimana yang dimaukan oleh Quran. Berarti dipahami dengan pemahaman yang benar. Ini perhatian kepada Quran. Pegang teguh, jadikan Quran sebagai imam. Ketika mau berucap, ketika mau berbuat, semuanya itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ini fikih dari hadis. Fikih dari hadis, wasiat Nabi terhadap ahli bait. Wasiat Nabi terhadap ahli bait supaya orang-orang memuliakan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi catatannya tadi, satu, nasabnya nyambung. Yang kedua, beriman dengan Rasul. Yang ketiga, meninggal di atas keimanan. Itu ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu ciri ahli bait itu diharamkan sedekah. Diharamkan sedekah. Nah, bahkan nanti dalam hadis yang lain, urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Itu dalam wasiatnya Abu Bakar Siddiq, ini supaya orang ayo jaga, muliakan ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hormati, ini dulu yang bisa kita baca insyaallah di pertemuan seterusnya. Nanti masuk dalam pembahasan yang baru berkaitan tentang memuliakan para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa berpegang teguh dengan tinggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.